يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu subuh 28 Syaban 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin membaca kitab Limadza Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi, mengapa aku memilih manhaj salaf. Pada setiap Sabtu subuh pekan pertama di Masjid Imam Syafi'i. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, masih kita di dalam bab yang ke-9, bab yang sebelum terakhir. Penulis Syekh Abu Usamah Aid bin Salim Al-Hilali, Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, berkata, limadha al-manhajus salafiyyu faqat, mengapa hanya manhaj salaf. Di dalam bab ini penulis menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa setiap muslim wajib memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini adalah inti dari bab. Beliau di dalam bab ini menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengapa harus bermanhaj salaf, atau kenapa harus memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, mengapa harus hanya manhaj salaf yang bisa digunakan, tidak bisa manhaj lain, mengapa memahami Al-Quran, tata cara beragama, mencontoh para sahabat, tidak mencontoh yang lain. Jawabannya adalah karena dalil-dalil yang berikut. Sudah 3 dalil yang kita pelajari. Dalil yang pertama yaitu surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Ini dalil pertama yang dibawakan oleh penulis yang sudah kita pelajari, yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim wajib bertata cara agama sesuai dengan para sahabat Nabi saja. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengikuti sebaik-baik manusia. Sisi pendalilannya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat. Maka ketika Allah memuji berarti itu baik. Berarti kita harus mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu, agar kita dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengikuti para sahabat, maka mereka akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga, itulah sisi pendalilan. Barang siapa yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka mereka akan diridhai oleh Allah sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sisi pendalilannya. Jadi kalau ditanya, kenapa ikam jadi salafi? Kenapa ikam mengikuti manhaj salaf? Yang artinya beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat, memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kenapa kamu melakukan itu? Maka jawabannya surah At-Taubah ayat 100. Dan penjelasannya adalah di dalam ayat ini, siapa yang mengikuti para sahabat, kaum muhajirin dan ansar, maka mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah. Dan mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara memahami ayat ini. Paham ya, para ikhwah? Kalau seandainya ditanya, kenapa bermanhaj salaf? Kenapa tidak mengikuti manhaj selain? Seperti manhaj khawarij, manhaj syiah, manhaj yang lain. Maka jawabannya, karena surah At-Taubah ayat 100. Apa maksud surah At-Taubah ayat 100? Jawabannya adalah, barang siapa yang mengikuti para sahabat, maka mereka dipuji oleh Allah. Dan barang siapa yang mengikuti para sahabat, mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam ingin dipuji oleh Allah, ingin diridhai oleh Allah, maka ikutilah. Ikutilah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mengapa tidak mengikuti manhaj sufiyah? Mengapa tidak mengikuti manhaj murjiah? Mengapa tidak mengikuti manhaj mu'tazilah? Sufiyah beragama, memahami agama berdasarkan zauq, perasaan. Khawarij memahami agama berdasarkan ayat-ayat ancaman saja. Murji'ah memahami agama berdasarkan ayat-ayat harapan saja. Mu'tazilah memahami agama berdasarkan akal, logika, rasio saja. Syiah memahami agama berdasarkan ayat-ayat yang mengedepankan cinta kepada Ahlul Bait saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis yang sudah kita pelajari, surat Ali Imran ayat 110. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa kenapa kita mengikuti hanya pemahaman para sahabat. Karena para sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat. Maka siapa yang mengikutinya akan menjadi sebaik-baik umat. Para sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat. Siapa yang mengikutinya, maka mereka akan menjadi sebaik-baik umat. Jadi ini sebenarnya bab ini, salah satu bab yang paling penting di dalam kitab ini. Anda bisa menjawab, kenapa saya menjadi salafi dengan ayat-ayat ini. Jadi ayat 100, Ali Imran ayat 110, menunjukkan bahwa kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf. Karena sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat. Maka yang mengikuti sahabat Nabi radhiyallahu anhum akan menjadi sebaik-baik umat. Ingin menjadi sebaik-baik umat adalah ikutilah para sahabat Rasulullah. Kalian adalah umat terbaik di situ. Kalian di sini asal redaksinya ditujukan kepada siapa? Para sahabat. Kalian. Ketika ayat turun, ayat itu ditujukan kepada siapa? Para sahabat. Meskipun ayat itu akhirnya menjadi umum untuk seluruh umat Islam. Kemudian juga sisi pendalilan dari ayat ini adalah para sahabatlah yang melakukan amar ma'ruf dengan ma'ruf. Yang melakukan nahi mungkar dengan tidak mendatangkan kemungkaran. Dan yang benar-benar beriman kepada Allah. Nah, itu yang menyebabkan kita mengikuti para sahabat. Karena para sahabatlah yang melakukan amar ma'ruf dengan ma'ruf. Karena ada orang melakukan amar ma'ruf dengan kemungkaran. Akhirnya mendatangkan kemungkaran. Tapi para sahabat tidak. Mempraktekkan agama dengan sebenar-benarnya. Amar ma'ruf dengan ma'ruf. Kemudian nahi mungkar dengan tidak mendatangkan kemungkaran. Dan dengan beriman kepada Allah sebenar-benar iman. Baik. Kemudian dalil yang ketiga. Kenapa kita mengikuti manhaj salaf? Berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Baidul Qadir, dan hadisnya ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu artinya sekian puluh sahabat Nabi meriwayatkan hadis tersebut dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Itu namanya hadis mutawatir. Sekian puluh sahabat Nabi meriwayatkan hadis tersebut. Dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Apa hadisnya? Khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian generasi sesudahnya. Kemudian generasi sesudahnya lagi. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu shahadatah. Kemudian datang suatu kaum yang kesaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Ahibati hafizakumullah. Dalil yang ketiga. Kenapa kita mengikuti manhaj salaf? Karena salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manusia yang terbaik kecuali para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Makanya kalau ingin mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang didapatkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka kita wajib mengikutinya. Nah, ini cara memahami ayatnya, cara memahami hadisnya. Kenapa kita memilih mengikuti para sahabat? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka sebaik-baik manusia. Kalau ditanya, kenapa mereka sebaik-baik manusia? Ada beberapa sebab. Salah satunya adalah yang tidak akan pernah ada di tengah manusia generasi manapun. Kalau mereka melakukan kesalahan, bangunkan. Berwudu. Kalau mereka melakukan kesalahan, maka akan ada teguran dari langit ketujuh oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kalau mereka melakukan kesalahan dalam mempraktikkan agama, akan ada teguran, akan ada perbaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak pernah ada di zaman selain zamannya para sahabat. Dan itu banyak contohnya. Contoh, ada tiga orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ingin setiap malam sholat malam, tidak pernah tidur. Setiap hari berpuasa, tidak pernah tidak berpuasa. Dan tidak mau menikahi perempuan. Maka datanglah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui tiga orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Maka kemudian mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, wallahi inni la atqakum akhsyakum lillah, demi Allah, aku orang yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian seluruhnya. Kata Rasul SAW seperti itu. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku berpuasa, tapi juga aku berbuka. Tidak seperti engkau. Berpuasa terus menerus, tidak pernah berbuka. Berpuasa tiap hari, tidak pernah berbuka. Wa aqumu wa arqud. Dan aku bangun malam, sholat malam. Tetapi aku juga tidur. Tidak seperti engkau yang ingin sholat malam setiap malam. Tidak pernah tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Nah, lihat di sini. Ketika ada tiga orang sahabat Rasulullah SAW melakukan kesalahan, datang wahyu kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan tiga orang ini. Itu tidak pernah ada di zaman selain zamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya mereka menjadi khairul qurun, sebaik-baik manusia. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah abadku kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Salah satu sebab juga yang menjadikan mereka adalah sebaik-baik manusia, yaitu mereka langsung belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru pertama mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang mereka tidak bisa, mereka akan tanyakan. Salah satu sebab juga yang menjadikan mereka adalah sebaik-baik manusia adalah karena sumber agama Islam, Al-Quran dan Hadis berbahasa Arab. Dan mereka orang Arab asli pakai sat. Asli. Orang Arab yang benar-benar orang Arab. Ini membuat mereka akhirnya tidak salah di dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Ini tiga sebab Kenapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa menjadi manusia yang terbaik. Kemudian itu adalah yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Sekali lagi ya, yang harus ada dalam benak kita apa? Dalil-dalil tentang kenapa harus mengikuti pemahaman para sahabat. Kenapa harus bermanhaj salafi, bermanhaj salaf? Kenapa harus menjadi salafi? Itu bahasanya. Dalil yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 143. Ini kebiasaan Syekh memang acak. Beliau tidak menyebutkan ayat Quran dulu semuanya, baru hadis, tidak. Tetapi acak, sesuai dengan kepentingan dalil-dalil tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ini dalilnya. Bagaimana memahami dalilnya? Kita baca. Laqad ja'alahumullahu al-maula 'azza wa jalla khiyaran 'udulan. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka umat pilihan. Nah, lihat di sini. Ini intinya. Kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat? Karena para sahabat Nabi adalah umat pilihan. Dan ingat ya para ikhwah, mengikuti para sahabat Nabi ini dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya ibadah, sholat. Bukan hanya perkara sholat, ibadah praktis, sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Tapi seluruh dari aspek kehidupan kita. Seperti akidah, keyakinan di dalam hati, harus mengikuti para sahabat. Seperti ibadah, harus mengikuti para sahabat. Seperti muamalah, bergaul, jual beli, nikah menikah, perjanjian, persewaan, kesepakatan, ini muamalah semua. Maka harus sesuai dengan para sahabat. Kemudian juga akhlak dan adab harus sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini sebab yang kenapa kemudian kita memilih manhaj salaf. Menurut surat Al-Baqarah ayat 143 bahwa mereka ini adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Fahum afdalul umam, kata penulis. Maka dengan demikian mereka menjadi umat yang paling utama. Wa a'daluha fi aqwalihim wa afwalihim wa ridadatihim. Dan paling adil dalam perkataan, perbuatan dan kehendaknya. Walidhalika istahaqqu an yakunu syuhada'a 'alan nas. Sehingga mereka berhak menjadi saksi bagi manusia. Ini keutamaan para sahabat. Nanti di hari kiamat, mereka akan menjadi saksi untuk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saksi itu maksudnya bagaimana? Misalkan ini yang dihisab di hari kiamat. Didatangkan para sahabat. Kemudian Allah bertanya kepada orang ini, "Bagaimana menurutmu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian orang ini menjawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat ini saksi untuk orang ini. Apabila benar, maka dibenarkan oleh para sahabat. Apabila salah, maka disalahkan oleh para sahabat. Itu maksudnya. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjadi saksi atas manusia. Kapan seseorang bisa diterima persaksiannya? Ketika mereka terpercaya. Ini sisi pendalilan dari ayat ini. Falihadza nawwaha bihim wa raf'a dzikrahum wa athna 'alaihim wa taqabbalahum biqabulin hasan. Yang artinya, karena itulah Allah memuji mereka, mengangkat nama mereka, dan menerima mereka dengan baik. وَالشَّهِدُ الْمَقْبُولَ عِنْدَ اللَّهُ وَالَّذِي يَشْهَدُ بِعِلْمٍ وَصِدْقٍ. Dan seorang saksi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang bersaksi berdasarkan ilmu dan kebenaran. Berdasarkan ilmu dan kebenaran. Wa yukhbiru bil haqqi mustanidan ila amalihi. Sehingga mengabarkan kebenaran berdasarkan ilmunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Akan tetapi orang-orang yang memberi syafaat ialah orang-orang yang bersaksi dengan tauhid, dengan kebenaran, sedangkan mereka mengetahui dan mengilmuinya. Artinya, keutamaan para sahabat, kenapa kita mengikuti agamanya para sahabat? Karena mereka ini menjadi saksi di sisi Allah untuk hamba-hambanya pada hari hisab. Dan seseorang ketika menjadi saksi, dia harus menjadi ahli ilmu. Nah, ini yang membuat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum akhirnya kita mengikutinya. Fa idza kanat shahadatuhum maqbulatan maqbulatan 'indallahi fala raiba anna fahmahum lid-din hujjatun 'ala man ba'dahum. Karena hadhil ayah asbatat dalalah mutlaqan. Nah, ini perhatikan. Apabila persaksian mereka diterima Allah, mereka di sini siapa? Para sahabat. Diterima Allah, maka tidak diragukan lagi bahwa pemahaman keagamaan mereka merupakan hujjah bagi orang yang sesudahnya. Ya, pemahaman agama mereka merupakan hujjah. Maksudnya, sandaran hukum bagi orang sesudahnya. Para sahabat Nabi, kenapa kita mengikuti mereka? Karena mereka mulia di sisi Allah. Apa kemuliaannya? Menjadi saksi. Kenapa menjadi saksi mulia? Karena berarti menunjukkan bahwasanya mereka berilmu. Mereka orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wal ummah lam ta'dil jilan mutlaqan illa jil as-sahabah. Wal ummatu lam tu'addal jilan mutlaqan illa jil as-sahabah. Artinya, dan umat Islam tidak akan memberikan sifat adil kepada suatu generasi secara mutlak kecuali generasi para sahabat. Tidak ada generasi yang diberikan gelar oleh umat Islam dengan keadilan kecuali para sahabat. Itulah yang menyebabkan kita mengikuti mereka. Fa inna ahla sunnati wal jama'at daluhum alal itlaqi wal umum. فأخذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا محشات. Karena sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah telah memberikan sifat adil kepada para sahabat secara mutlak dan secara umum. Oleh sebab itu ahlu sunnah mengambil riwayat dan pemahaman dari sahabat seluruhnya tanpa terkecuali. Ya, bikhilafi ghairihim. فَلَمْ يَعْدِلُ إِلَّا مَنْ صَحَّتْ إِمَامَتُهُ وَثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ وَهُمَا لَا يَمْنَحَانِ لِإِنْسَانٍ إِلَّا إِذَا سَارَ عَلَى قَوْمِ قِدَمِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Berbeda dengan selain sahabat. Maka ahlu sunnah wa jamaah tidak memberikan sifat adil ini kepada mereka kecuali yang telah diakui kedudukannya sebagai imam. Dan telah jelas sifat adilnya. Kedudukannya sebagai imam dan sifat adil ini tidak akan diperoleh oleh seorang pun kecuali jika dia berjalan mengikuti jejak sahabat. Jadi gini, Allah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 143 tadi memuji para sahabat bahwasanya mereka adalah menjadi saksi. Dan tidaklah Allah menjadikan para sahabat sebagai saksi kecuali karena para sahabat ini adalah adil. Adil tersebut berkata jujur, terpercaya. Dan tidak pernah ada sebuah generasi yang dipuji oleh Allah dengan sebuah keadilan, keterpercayaan kecuali para sahabat. Jadi para sahabat Nabi, siapapun dia, selama dia sahabat, maka kabarnya diterima. Mereka saksi yang adil. Dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Semuanya dari mulai Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai Abu Tufail. Generasi sahabat yang paling terakhir meninggal. semuanya adil, semuanya terpercaya, semuanya orang-orang baik. Sedangkan generasi setelah sahabat tidak semuanya adil. Contoh generasi tabi'i, ada yang menyimpang, ada yang tidak. Yang bisa dijadikan rujukan adalah yang terpercaya saja. Tapi kalau sahabat tidak, semuanya apa? Terpercaya. Nah, itu bedanya sahabat dengan generasi lain. Itu kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Fathabata bihada anna fahma as-sahabah hujjatun ala ghairihim fi tawjihi nususil kitabi wa sunnah walidhalika amara bittiba'ihi bittiba'i sabilihim. Maka jelaslah dengan demikian bahwa pemahaman sahabat dalam membawakan nas-nas Al-Quran dan sunnah merupakan hujjah bagi, hujjah itu maksudnya sandaran hukum, bagi selain sahabat hingga itu Allah, hingga karena itu Allah memerintahkan supaya mengikuti jalan mereka. Ya. Ini kenapa kita memilih beragama mencontoh para sahabat. Memahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Karena tadi surah Al-Baqarah ayat 143. Di dalam ayat itu Allah menyatakan bahwasanya mereka adalah saksi yang adil. Dan seseorang tidak akan bisa menjadi saksi yang adil kecuali terpercaya. Maka seluruh para sahabat terpercaya. Tidak ada yang tidak terpercaya. Seluruh kabar para sahabat terpercaya. Jadi gini, kalau di dalam ilmu hadis itu ada seorang perawi misalkan, kalau Imam Bukhari meriwayatkan, saya mendapatkan riwayat dari guru saya. Kata Imam Bukhari, guru saya mendapatkan riwayat dari gurunya. Gurunya saya mendapatkan riwayat dari Nafi'. Nafi' mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendapatkan riwayat dari Rasulullah SAW. Itu namanya sanad. Dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, syekhnya Imam Bukhari dan syekhnya Imam Bukhari ini orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang terpercaya. Tetapi ketika ada sahabat Nabi, dan biasanya syekhnya Imam Bukhari atau syekhnya Imam Bukhari ini disebut fulan thiqah dalam ilmu hadis, fulan terpercaya. Ada gelar begitu. Fulan terpercaya. Kalau sahabat tidak usah memelurkan gelar itu lagi karena memang mereka sumber keterpercayaan. Paham ini para ikhwan? Kenapa kita mengikuti manhaj salaf? Begitu sebabnya. Yang kelima, dalil yang menunjukkan kenapa kita mengikuti manhaj salaf. Qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya. Surat Luqman ayat 15. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Di sini ada perintah untuk mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa kullun minas sahabati radhiyallahu anhum munibun ila Allah. Fahadahum Allah ila at-tayyib minal qaul was-salih minal amal. Setiap sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Ini kan ayatnya tabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada Allah. Setiap sahabat orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka ini berarti menunjukkan bahwasanya mereka harus diikuti. Paham? Dalilnya yang kelima surat Luqman ayat 15. Artinya ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan para sahabat adalah orang yang paling kembali kepada Allah. Berarti mengikuti jalan para sahabat termasuk mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwah? Ini dalil surat Luqman ayat 15. Paham tidak? Paham? Ya. Bagaimana memahaminya? Ada yang bisa menjelaskan? Kewajiban kita mengikuti manhaj salaf ada pada surat Luqman ayat 15. Yang berbunyi wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Bagaimana cara memahaminya ayat ini? Bahwa mengikuti para sahabat? Karena jadi orang berbicara karena itu kenapa? Ada pertanyaan kenapa? Saya bertanya bagaimana cara memahami ayat ini? Bahwa ayat ini dengan modal ayat ini kita akhirnya bisa meyakinkan kepada diri kita, saya harus mengikuti sahabat. Maka jawabannya adalah para sahabat Nabi, orang-orang yang kembali kepada Allah. Sedangkan ayatnya berbunyi, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kepada Allah. Sedangkan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kita mengikuti jalannya para sahabat. Kenapa? Karena jalannya para sahabat, jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah. Paham? Begitu cara menjawab. Di sini penulis mengatakan, setiap para sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadahum Allah ila thayyib minal qaul wal amali shalih was salih minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka agar menuju perkataan yang baik dan amal saleh dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jatanabu tagut an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una alqaul wa yattabi'una ahsana ulaika hum ulul albab. Dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu orang yang kembali kepada Allah adalah surat Az-Zumar ayat 17-18. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, siapa orang-orang yang menjauhi di sini? Para sahabat. Menjauhi tagut yaitu menyembahnya, menyembah selain Allah. Dan kembali kepada Allah. Lihat di sini. Kembali kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa yang kembali kepada Allah siapa? Para sahabat. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti orang-orang yang kembali kepada Allah. Paham? Berarti kita mengikuti siapa? Para sahabat. Dan orang-orang yang menjauhi tagut dan tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu yang sampai, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, ini. Kemudian penulis mengatakan, fawajabat tiba'u sabilihim fil fahmi lidinillahi wa kitaban wa sunnatan. Walidhalika haddadallahu manittaba'a ghayra sabilihim bi jahannam wa bi'sal masir. Maka wajib mengikuti mereka. Mereka di sini siapa? Para sahabat. Dalam memahami agama. Memahami agama Allah baik berbentuk Al-Quran maupun sunnah. Sunnah di sini maksudnya apa? Hadis. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak mengikuti jalan mereka dengan neraka jahannam. Ya. Sedangkan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini bahayanya tidak mengikuti para sahabat. Itu diancam dengan neraka. Dalilnya, dalil yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti, lihat, mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Siapa jalannya orang-orang beriman ini? Para sahabat. Mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Maka bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang mengikuti jalannya selain jalan orang beriman ini? Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam ialah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini paham ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajhud dilalah, segi pendalilan ayat ini, annallaha tawa'ada man ittaba ghaira sabilil mu'minin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang yang mengikuti selain jalan kaum mukminin, padalla ala anna ittiba'a sabilihim fi fahmi syar'illah wajib. Maka ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan kaum mukminin dalam memahami syariat adalah wajib, wa mukhalafatuhu dalal, dan menyelisihinya adalah sebuah kesesatan. Hati-hati. Ini dalil yang keenam. Jadi kalau ada orang bertanya, apa dalilmu menjadi salafi? Surah An-Nisa ayat 115. Ada apa dalam surah An-Nisa ayat 115? Ada kabar bahwa siapa yang tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman, maka dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tapi itu kan jalannya orang-orang beriman, bukan jalannya para sahabat. Maka kita katakan siapa jalannya orang-orang beriman di sini maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fa in qila hadza istidlalun bi dalil khitab laysa hujjah. Jika dikatakan ini adalah istidlal, pendalilan berdasarkan dalil khitab, maksudnya dalil berdasarkan mafhumul mukhalafah. Lihat. Dalil berdasarkan mafhum mukhalafah. Ya. Apa mafhum mukhalafah? Pemahaman terbalik. Jadi begini. Ayatnya berbunyi bagaimana? Barang siapa yang mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka dia diancam dengan neraka jahanam. Paham sampai sini? Pemahaman balik dari ayat ini, siapa yang mengikuti jalan orang beriman, maka dia dijanjikan masuk ke dalam surga. Itu namanya pendalilan secara mafhumul mukhalafah. Memahami dalil dengan cara terbalik. Saya beri contoh ya. Sebagian ulama yang mewajibkan menutup wajah, mereka berdalil dengan mafhumul mukhalafah. Kata mereka, Allah Subhanahu wa taala, oh itu bukan, bukan itu dalil, itu qiyasul aula. Contoh mafhumul mukhalafah, contoh Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dan petunjuk. Keamanan dan petunjuk. Baik. Pemahaman balik dari ayat ini, yang beriman tetapi melakukan kesyirikan, maka mereka tidak aman dan tidak mendapat petunjuk. Itu namanya mafhumul mukhalafah. Paham ini para ikhwah? Nah ini sama. Ada orang bertanya, dalil yang Anda pakai yang keenam tadi, surah An-Nisa ayat 115, itu kan pemahaman terbalik. Jadi ayatnya berbunyi, Barang siapa yang telah jelas petunjuk dan mengikuti jalan selain orang beriman, maka kami berpaling darinya dan kami akan bakar ia dalam neraka jahanam. Pemahaman baliknya, yang setelah mendapat petunjuk dan mengikuti jalan orang beriman, maka kami tidak berpaling, kata Allah, dan kami akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, ini cara pendalilan disebut dengan cara apa? Mafhumul mukhalafah. Memahami dalil dengan cara terbalik. Maka kita katakan, dan yang menyanggah kita ini mengatakan begini, memahami dalil dengan cara terbalik itu pendalilannya gak kuat. Paham gak? Pendalilan seperti itu tidak kuat. Karena tidak semua segala sesuatu harus bisa dipahami secara terbalik. Ya. Misalkan, jangan duduk. Ayat apa? Larangannya seperti itu. Jangan duduk. Berarti pemahaman secara terbalik apa? Harus berdiri. Betulkah begitu? Bisa dipahami selalu begitu? Tidak. Yang penting jangan duduk. Mau ente jongkok, mau ente berbaring, yang penting jangan duduk. Makanya memahami dalil dengan cara terbalik, pemahaman terbalik, ini adalah pemahaman dalil yang lemah. Kata yang menyanggah. Kata yang menyanggah. Maka dijawab oleh Syekh dengan berbagai macam jawaban. Ya. Maka saya jawab, dalil khitab adalah dalil. Di bawah ini ada dalil, adalah dalil yang menjelaskan bahwa dalil khitab adalah dalil. Nah, ini masalah sebenarnya tidak terlalu urgensi. Yang penting pada diri kita sekarang adalah bahwa para sahabat wajib saya ikuti. Dalilnya apa? An-Nisa ayat 115. Yang di dalamnya menyebutkan bahwasanya siapa yang tidak mengikuti jalannya orang beriman maka akan diancam dengan neraka. Dan jalannya orang beriman yang dimaksudkan di sini siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu sebenarnya yang paling utama. Ya. Jadi saya lewati saja yang tentang dalil khitab ini karena tidak terlalu penting. Tentang dalil khitab. Yang jelas kita memiliki dalil yang keenam bahwasanya wajib mengikuti para sahabat. Kenapa? Karena siapa yang tidak mengikuti para sahabat berarti apa? Diancam dengan neraka jahanam. Paham ya para ikhwah? Nah, langsung ke halaman 148. Nah, itu kira-kira selesai dulu, cukup dulu ya tentang dalil-dalil kenapa kita wajib mengikuti manhaj salaf. Ya, dalil khitab itu nanti masuk ke dalam usul fikih, enggak terlalu penting buat kita. Yang buat kita penting adalah kalau Anda ditanya dan juga menjadi keyakinan kita, apa dalil saya harus mengikuti para sahabat? Sedangkan yang mengikutinya ini sedikit. Kaum muslimin masa salah semua? Yang tidak berpemahaman para sahabat. Nah, untuk menguatkan hati kita, maka kita mengetahui dalil-dalilnya. Adapun dalil khitab tadi tidak terlalu penting. Ya, salah satu dalilnya surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang mengikuti selain jalannya orang beriman, maka mereka dibakar dalam neraka jahannam. Pemahaman baliknya apa? Yang mengikuti jalan orang beriman maka tidak akan dibakar dalam neraka jahanam. Itu pemahaman kita. yang mengikuti jalan selain orang beriman. Jalan selain orang beriman ini maksudnya jalan siapa? Jalan selain orang beriman, maksudnya jalan siapa? Jalan selain para sahabat. Maka ganjarannya akan dibakar dalam neraka jahanam. Berarti siapa yang mengikuti jalannya orang beriman? Siapa jalannya orang beriman? Para sahabat. Maka pemahaman baliknya, dia akan masuk surga. Nah ini dalil kita. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu dalil yang keenam dan cukup sepertinya karena waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan dalil yang ketujuh sampai dia menyebutkan, beliau menyebutkan 13 dalil. 13 dalil kenapa kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Jadi kitab kita ini mengapa memilih manhaj salaf, intinya bab ke-9. Inti semuanya adalah bab ke-9. Ya. Jadi kalau ingin tahu kenapa saya harus bermanhaj salaf, kenapa saya pindah dari dunia tasawuf ke manhaj salaf, ya ini. Yaitu dalil-dalil yang disebutkan tadi. Bahkan bab yang terakhir, bab ke-10 pun itu cuma penguat. Penguat. Bahwa para sahabat, para tabi'in pun bermanhaj salaf. Para sahabat, para tabi'in pun memahami agama dengan pemahaman para sahabat. Ada timbul pertanyaan, Ustaz, mazhab letaknya di mana? Bukankah ada 4 mazhab di dalam agama Islam ini? Maka jawabannya adalah para imam yang 4 tersebut, An-Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka imam-imam yang 4 ini pun mengikuti manhaj salaf. Siapa yang mengikuti mereka, maka niscaya mengikuti manhaj salaf. Paham ya para ikhwah dirahmati oleh Allah. Cuma bedanya kalau seandainya ada pendapat mereka yang kurang tepat, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita tinggalkan pendapat mereka. Kita mengikuti pendapat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah yang diajarkan oleh siapa? Para salafus saleh. Nah, begitu. Kalau ditanya mazhab letaknya di mana, Ustaz? Jadi manhaj itu kan pemahaman. Memahami Al-Qur'an berdasarkan hadis, berdasarkan pemahaman para sahabat. Memahami Al-Qur'an dan hadis berdasarkan pemahaman para sahabat. Mazhab itu pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, secara umum imam yang 4 ini mengikuti pemahaman para sahabat. Jadi bukan terbalik. Ya. Para sahabat mengikuti imam. Abu Bakar mazhabnya Syafi'i. Enggak. Terbalik itu. Kenapa? Karena para sahabat lebih dahulu dibandingkan imam ini. Imam inilah yang mengikuti mereka. Nah, nanti di dalam prakteknya pendapat-pendapat imam ini yang disebut dengan mazhab tadi ada yang sesuai dengan dalil, dengan pemahaman para sahabat, ada yang menyimpang. Maka yang menyimpang kita tinggalkan. Yang kita ambil cuma yang sesuai dengan dalil yang dipahami oleh para salafus salih. Nah, begitu cara beragama. Paham ya para ikhwah? Jadi kita bukan anti madhab, bukan. Tetapi kita ini mengusung sebuah ajakan dakwah. Ajakan itu, dakwah itu kan ajakan. Ajakan, yaitu ayo memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Timbul pertanyaan, kenapa pemahaman para sahabat? Nah, itu yang kita bicarakan tadi-tadi. Ya, dari tadi, dari nomor 1 sampai nomor 6. Insyaallah kita lanjutkan tadi lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Jadi sekali lagi para ikhwah, ini adalah inti kitab kita. Mengapa saya memilih manhaj salaf? Bab yang ke-9 itulah inti kitabnya. Dalil-dalilnya itu. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.